Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin kita dari pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pagi hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-29. Setelah kita menjelaskan faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis yang ke-28, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah, yang di dalamnya mengandung faedah-faedah yang sangat agung sekali, perintah untuk kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang tokoh-tokoh mereka adalah dari kalangan al-khulafa'ur rashidun radhiyallahu anhum. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, bahwa beliau berkata, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an termasuk di antara sahabat yang mula-mula masuk ke dalam Islam, dan beliau dengan penuh kesabaran senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengambil ilmu dari beliau. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk di kalangan para ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Bahkan ada beberapa riwayat, walaupun terjadi perselisihan dalam menetapkan riwayat tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberikan pujian kepada Mu'adz radhiyallahu an, dan beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram, umatku yang paling mengerti tentang perkara yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara orang-orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus berdakwah menuju ke negeri Yaman, sebagaimana yang telah masyhur dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal seorang yang memiliki ilmu yang luas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang satu amalan, amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Maka di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka sangat bersemangat sekali untuk mengetahui perkara-perkara yang mendekatkan mereka ke dalam syurga dan menjauhkan mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari neraka. Kalau kita melihat hadis-hadis demikian banyak di mana para sahabat silih berganti datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mempertanyakan masalah perkara-perkara yang dicintai Allah, amalan-amalan yang sangat dicintai Allah, amalan-amalan yang mendekatkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan seorang dari neraka. Dan di sini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada saat mereka bertanya bukan hanya sekedar pertanyaan begitu saja, namun pertanyaan yang membuahkan amalan, pertanyaan yang memberikan faedah dalam kehidupan mereka fid dunia wal akhirah. Mereka bukanlah orang-orang yang melampaui batas dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun terjadi kesalahan dari sebagian para sahabat, kadang-kadang di antara mereka ada yang terjatuh dalam kesalahan dalam bertanya, terjatuh dalam hal yang berlebihan dalam bertanya. Namun apabila para sahabat melakukan kesalahan, maka mereka mendapatkan teguran langsung, apakah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu beliau mengatakan, innallaha faradu alaikumul hajja fahujju, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka salah seorang dari para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, afi kulli amin, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami akan menunaikan ibadah haji? Apakah setiap tahun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita akan menunaikan ibadah haji?" Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau aku mengatakan iya, tentu telah menjadi kewajiban kalian untuk berhaji setiap tahun. Dan kalian tentu tidak akan mampu melakukan itu. Lalu beliau menasihati sahabat tersebut. Dan ini merupakan nasihat untuk seluruh umat. Da'uni ma taraktukum. Fa innama halaka alladhina min qablikum kathratu masailihim. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Tinggalkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Biarkan demikian. Karena sesungguhnya telah binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan atas mereka untuk menunaikan ibadah haji. Sudah. Asal hukumnya perintah itu dikerjakan satu kali. Maka tidak perlu lagi dipertanyakan apakah setiap tahun. Sebab kalau demikian, jangan sampai pertanyaan tersebut menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan-kesulitan pada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya' in tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang kalau telah nampak atas kalian jawabannya, justru menjadikan kalian buruk. Kalian tidak mampu mengerjakannya. Lihat bagaimana Bani Israel, ketika mereka berlebih-lebihan dalam mempertanyakan masalah sapi jenis yang mana yang harus mereka cari, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlebih-lebihan. Bertanya tentang warnanya lah. Bertanya tentang jenisnya, apakah sapi pekerja ataukah sapi yang hanya sekedar diternak dan dipelihara saja. Mereka terus mempertanyakan hal-hal yang tidak penting untuk mereka tanyakan. Semestinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mencari sapi betina untuk disembelih, mereka langsung mencarinya tanpa perlu ada rincian-rincian. Namun mereka hendak merinci, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan-kesulitan itu kepada mereka. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa tidak setiap apa yang menjadi pertanyaan perlu mendapatkan jawaban. Sebab di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang justru mengandung hal-hal yang berlebihan, yang justru ketika mereka mengetahui jawabannya akan semakin menjauhkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum secara umum menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat untuk mempertanyakan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Perkara yang besar berkenaan tentang masalah syurga dan dijauhkannya manusia dari neraka. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan sesungguhnya itu adalah merupakan hal yang mudah terhadap siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepadanya. Dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa di saat kita hendak beramal, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bimbingan dan kekuatan dari Allah. Sebab kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbing kita, niscaya kita tidak akan mampu mengamalkan amalan-amalan yang diridhai Allah. Tidak mungkin. Tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah, seorang itu akan mengamalkan amalan yang mendekatkan dirinya kepada syurga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Maka inilah rahasianya kenapa di dalam suratul Fatihah yang kita sering baca dalam setiap hari minimal 17 kali, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Karena dalam hal menyembah kita butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh mendapatkan bimbingan, kekuatan dari Allah. Agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Membimbing apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat. Agar termasuk di antara amalan-amalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa apa yang diamalkan oleh manusia ini adalah merupakan sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah. Yang telah menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mendapatkan hidayah itu sudah menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu Allah membimbingnya. Allah mengarahkannya. Allah menjadikan dia sebagai orang yang bersabar dan istiqamah di atas kebenaran. Sebaliknya orang-orang yang tersesat pun itu telah menjadi kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbah-khutbah yang sering disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dalam pembukaan khutbah itu selalu beliau mengatakan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang telah mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Sebab hidayah dan kesesatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di saat kita beramal, kita sangat butuh mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita ini adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak punya kekuatan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan-amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam syurga dan menjauhkan dari neraka. Beliau bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang dikenal dengan istilah tauhid al-uluhiyah. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan menjadikan sesembahan-sesembahan selain dari Allah merupakan sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak boleh seorang pun dari manusia ini untuk menyembahnya. Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk disembah. Adapun yang mereka seru, yang mereka sembah dari selain Allah, itu adalah merupakan sesembahan yang batil. Maka tauhid merupakan jalan menuju surga. Seseorang yang tidak memiliki tauhid, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Seorang yang terjatuh dalam kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancamnya dengan neraka jahannam. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Selama itu bukan dosa syirik, bukan dosa kufur yang mengeluarkan dari Islam, maka masih ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Jadi inti dari Islam ini adalah merupakan tauhid. Penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud ibadah. ibadah itu mencakup 3 syarat yang harus diterapkan. Di dalam setiap ibadah itu harus ada 3 persyaratan ini. Syarat yang pertama, seorang dalam beribadah kepada Allah harus memiliki perasaan at-tadhallul baina yadayillah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri di hadapan Allah, menghambakan diri. Tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat benar-benar hanya untuk Allah. Ketika dia berpuasa benar-benar hanya untuk Allah. Dan demikianlah dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai al-mahabbah, perasaan cinta kepada Allah. Harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berharap apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dalam beribadah disertai dengan perasaan at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah, membesarkan Allah tabaraka wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka 3 syarat ini harus ada dalam setiap ibadah. Sehingga tatkala dia beribadah kepada Allah, dia benar-benar tunduk di hadapan Allah. Namun disertai dengan rasa cinta. Sehingga dia selalu berharap dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan dia juga selalu membesarkan Allah. Dan dia merasa kecil di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian amalan yang memasukkan ke dalam syurga yang berikutnya dan menjauhkan dari neraka, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan as-shalah, memelihara salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyempurnakan salat-salat yang wajib tersebut dengan menghidupkan salat-salat sunnah. Apakah itu sunnah-sunnah rawatib ataukah salatul witr atau salat-salat sunnah yang lainnya. Wa tu'ti zakah, dan engkau menunaikan zakat. Zakat yang diwajibkan dari harta-harta yang dimiliki. Wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Yang Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini. Seakan-akan kalau salah satu dari 5 perkara ini hilang, maka seakan-akan Islam seseorang itu roboh dan memiliki kelemahan. Terkhusus perkara yang pertama, masalah tauhid. Seorang tidak memiliki tauhid, berarti dia tidak bisa meletakkan pondasi-pondasi tersebut. Sehingga ketika dia beramal, maka amalan itu akan roboh dan akan hancur begitu saja. Disebabkan karena tidak ada pondasinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka pasti terhapus amalan-amalan kalian. Dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kerugian ini mutlak. Kerugian di dunia, di mana dia terjatuh dalam kesesatan dan kehinaan. Dan rugi di akhirah, karena dia tidak akan merasakan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah iqamatus shalah, menegakkan salat, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tiangnya agama ini. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan untuk membedakan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim adalah as-shalah. Al-ahdu alladhi bainal muslimi wa bainal musyriki tarkus shalah. Paman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara seorang itu dinyatakan muslim dengan seorang itu dinyatakan musyrik atau kafir adalah dengan meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, maka ini sepakat para ulama, dia kafir dan keluar dari Islam. Namun yang diperselisihkan kalau dia meninggalkan sholat malas. Dia tahu bahwa itu wajib, tapi dia tidak mau mengerjakannya karena malas. Maka ini khilaf. Sebagian dari kalangan para ulama, mereka mengatakan tidak kafirnya. Namun sebagian, dan itu adalah merupakan pendapat banyak dari kalangan para sahabah, mereka berpendapat kafirnya dan keluar dari Islam seorang yang meninggalkan sholat disebabkan karena malas. Sebab inilah yang membedakan antara seorang itu muslim dan kafir. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat mereka akan dipanggil. Mereka akan diseru dengan memiliki tanda mereka itu, ghurran muhajjalin. Tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ghurran muhajjalin. Wajah mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya disebabkan karena bekas wudu. Nah, kalau seorang meninggalkan sholat berarti dia tidak pernah berwudu. Kalau dia tidak pernah berwudu, bagaimana mungkin dia akan diketahui nanti pada hari kiamat dia termasuk dari umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Maka ini menunjukkan sangat pentingnya sholat ini. Berbeda dengan amalan yang berikutnya, berpuasa, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji. Orang yang meninggalkannya dalam keadaan meyakini kewajibannya, dia melakukan kemaksiatan yang besar. Walaupun dia dalam keadaan bahaya, namun tidak sampai mengeluarkan seorang itu dari Islam. Namun dia dalam bahaya yang besar. Sebab kemaksiatan itu adalah merupakan posnya kekufuran. Seorang terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan, maka lama-kelamaan dapat menjerumuskan seorang itu dalam kekafiran waliyadzubillah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Yani pintu-pintu yang apabila kalian memasukinya, maka kalian selalu berada dalam keadaan mengamalkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan saleh. As-sawmu junnatun, berpuasa itu adalah merupakan tameng, perisai, tameng di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud junnah yaitu apa yang engkau berlindung diri dari serangan senjata seseorang, senjata lawan, ya, perisai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sawmu junnatun. Termasuk di antara amalan-amalan atau pintu-pintu kebaikan adalah berpuasa. Karena berpuasa itu adalah merupakan perisai bagi setiap muslim. Perisai di dunia dan di akhirat. Kenapa Rasulullah mengatakan perisai? Iya, memang benar demikian. Sebab berpuasa itu akan menyebabkan seseorang terpelihara imannya. Akan menyebabkan seorang itu jauh dari hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya syahwatnya, bergejolaknya syahwatnya, yang dapat menjerumuskan dia dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan zina. Dari marah yang melampaui batas. Seseorang yang berpuasa itu akan menyebabkan lemahnya dia punya syahwat. Oleh karena itu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan resep bagi anak-anak muda yang belum mampu untuk menikah, agar kemudian dia memperbanyak puasa. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsadu lil farji, fa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki al-ba'ah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama apa makna al-ba'ah di sini. Ada yang mengatakan yakni dia sudah mampu bersetubuh. Tentu bersetubuh disertai dengan mu'nun nikah, mampunya dia memberikan nafkah dalam rumah tangga. Apabila di antara kalian ada sudah ada yang mampu al-ba'ah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyatazawwaj, segera dia menikah. Segera dia menikah, jangan dia menunda-nunda. Karena yang demikian lebih menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan. Namun bagi siapa yang belum mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Karena itu akan menjadi benteng bagi dia, menjadi perisai. Memperbanyak puasa itu akan melemahkan syahwat. Nah, makanya ada puasa sunnah yang dinamakan dengan puasanya para pemuda. Kalau kita mengenal ada puasa bulan Muharram, puasa sunnah di bulan Syaban, ada puasa sunnah di bulan Syawal, ada puasa untuk para pemuda. Ya. Belum mampu menikah, ya perbanyak berpuasa. Ini resep yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian menganjurkan kalau belum mampu menikah sementara syahwatnya bergejolak, katanya maka tidak mengapa dia melakukan istimna. Apa itu istimna? Apa bahasa Indonesianya? Onani. Ada istilah yang lain. Ya. Ini resep dari mana ini? Bukan resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan resep yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa dengan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan orang-orang mukmin, Allah mengatakan walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul adu. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau kepada budak-budak wanita mereka, itu tidak tercela, boleh dihalalkan. Barang siapa yang mencari selain itu, maka sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka orang-orang yang melakukan istimna, orang-orang yang melakukan onani, dia telah terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan bagi para pemuda, jangan mengambil resep-resep di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kondisi demikian tidak mampu menikah, perbanyak berpuasa. Perbanyak. Tapi syahwatnya masih bergejolak, Ustaz. Perbanyak lagi, tambah lagi puasanya. Terus berpuasa. Puasa yang paling afdal seperti puasanya Daud alaihi salam, berpuasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Amalkan itu. Subhanallah. Kalau kita mengamalkan ini, tentu kita akan mendapatkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, as-shaumu junnah. Berpuasa itu adalah merupakan perisai bagi seorang muslim agar dia tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Juga perisai di akhirat. Perisai di akhirat, di mana itu akan menjadi tameng bagi dia untuk tidak terjerumus ke dalam neraka jahannam. Maka perisai seorang muslim adalah dengan berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa telah mendapatkan hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kira kita sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan, karena hadis ini cukup panjang. insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.